Isra dan Mi'raj terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasar dengan ruh dan jasad beliau, berdasarkan hadis-hadis yang ada. Kemudian yang sudah kita pelajari juga bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sekali saja. Baik. Kita akan membaca kisah Isra dan Mi'raj dari buku ini, dan saya akan tambahkan beberapa riwayat-riwayat yang ada. Penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan, ayat di atas halaman 232, ayat di atas berbicara tentang Isra, sedangkan tentang Mi'raj Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Anas bin Malik, dari Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya tentang malam saat beliau diisra'kan. Beliau bersabda, ketika aku sedang berada di Hijr Ismail. Ketika aku sedang berada di Hijr Ismail. Dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku sambil berkata, dan aku mendengar ucapannya mengatakan, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Ia berkata, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dada. Dan aku mendengarnya, ia berkata, dari bagian dadanya hingga pusarnya. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman, maka hatiku pun dicucinya, kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempat semula. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ketika aku sedang berada di Hijr. Hijr yang dimaksud dengan Hijr di sini adalah bagian samping dari Ka'bah ke arah utara, ke arah utara, bagian samping dari Ka'bah, yaitu setelah sisi pintu Ka'bah. Kalau kita tahu, lihat pintu Ka'bah, maka kemudian kita berjalan, kemudian kita dapati pojokan Ka'bah atau rukun Ka'bah, maka kita akan dapati itu adalah bagian dari mulai Hijr sampai kepada arah selanjutnya atau pojokan selanjutnya. Jadi Hijr itu dari mulai pojokan Iraqi sampai kepada pojokan Syami. Sampai kepada pojokan Syami. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini diterjemahkan Hijr Ismail. Sebenarnya kata Ismail itu belum ada di dalam hadis Rasul. Hanya disebutkan Hijr. Hanya disebutkan Hijr. Bahkan dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan bainama ana fil hatim. Fil hatim, ya. Maksud daripada hatim di sini maksudnya adalah Hijr. Yaitu ma baina rukni wal maqam au baina Zamzam wal Hijr. Yang artinya hatim adalah antara rukun Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, atau antara Zamzam dengan Hijr antara Zam-Zam dengan Hijr. Saya gambarkan biar lebih paham. Jadi dalam riwayat, di dalam buku kita disebutkan Hijr. Ini gambar Ka'bah, saya berusaha menggambarkan semampunya. Gambar Ka'bah, ini adalah Hajar Rukun, Hajar Aswad. Atau orang biasa menyebut, orang di dalam perkataan para ulama disebut Rukun. Rukun, Rukun Hajar Aswad. Ini Rukun Yamani. Kemudian ini adalah bagian timur. Berarti hadapannya adalah barat. Dan ini disebut dengan Rukun Syami. Kemudian di sini berarti apa? Utara apa selatan? Utara. Utara. Dan di sini Rukun Iraqi. Di sana berarti selatan. Disebut Rukun Yamani. Nah, di sini ada pintu Ka'bah. Kemudian di sini ada Maqam Ibrahim. Dalam riwayat yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana fil Hatim." Ketika aku sedang berada di Al-Hatim. Ada yang mengatakan Al-Hatim adalah ini, Hijr. Hijr itu di sini. Ada yang mengatakan Al-Hatim adalah antara Rukun dengan Maqam Ibrahim. Berarti di sini. Ada yang mengatakan Al-Hatim adalah antara Zam-Zam. Zam-Zam itu di sini. Sebelum ditutup tempatnya di sini. Dengan Hijr. Berarti sama saja di sini. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Jadi riwayatnya Al-Hatim di sini maksudnya adalah bainama ana fil Hatim. Ya. Al-Hatim di sini yaitu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala bahwa Al-Hatim maksudnya adalah Hijr. Hijr. Al-Hatim lagi maksudnya adalah antara Rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Dua. Yang ketiga, Al-Hatim maksudnya adalah antara Zam-Zam dengan Hijr. Antara Zam-Zam dengan Hijr. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan baina ana indal bait. Ketika aku di Baitullah, yaitu di Ka'bah Al-Musharrafah ataupun Masjidil Haram secara umum, ataupun Masjidil Haram secara umum. Jadi disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar wal jam'u baina hadhihi al-aqwal, dan mengumpulkan seluruh pendapat-pendapat ini, annahu nama fi baiti ummi Hani, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Hani, wa baituha inda Syu'ib Abi Talib, dan rumah Ummu Hani di tempat Syu'ib Abu Talib. Fafurija saqfu baitihi, kemudian terbuka atap rumah Ummu Hani. Ya, terbuka atap rumah Ummu Hani. Karena dalam riwayat yang lain disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Dibukakan atap rumahku dan aku sedang berada di Makkah. Aku sedang berada di Makkah. Jadi dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa Rasulullah SAW sedang tidur di rumahnya Ummu Hani. Kemudian rumahnya Ummu Hani ini jauh dari Masjidil Haram, di Syi'ib Abi Talib, di tempat persembunyiannya Abu Talib. Lalu rumahnya Ummu Hani atapnya terbuka. Kemudian wa adhafa al-baita ilaihi likaunihi kana yaskunuhu. Fa nazala minhu al-malak. Lalu turun malaikat. Lalu fa akhrajahu minal bait. Dikeluarkan dari rubah tersebut ilal masjid. Dalam kepada ke masjid. Fa kana bihi muttaji'an. Dan beliau dikeluarkan dalam keadaan sedang tertidur. Wa bihi atharu nu'as. Dan saat ketika dikeluarkan itu, kemudian beliau terbangun di Masjidil Haram, beliau lagi dalam keadaan masih mengantuk. Thumma akhrajahul malak ilal masjid fa'arkabahul buraq. Lalu malaikat mengeluarkannya dari rumah tersebut ke Masjidil Haram, kemudian menunggangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buraq. Jadi ini poin pertama. Ketika aku sedang berada di Hijr. Saya tadi mengingatkan kata-kata Hijr yang benar adalah hanya Hijr. Sedangkan penyebutan Ismail maka belum ada Hijr yang terkenal dalam ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis sahih hanya Hijr. Ya, hanya Hijr. Dan Hijr di sini sudah kita jelaskan tadi bahwa ada berbagai macam riwayat. Hijr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertidur di Hatim. Hatim ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad. Hatim, di sini terjadi perbedaan pendapat. Apa itu Hatim? Ketika aku sedang tidur di Hatim. Hatim ada yang mengatakan Hijr. Kemudian ada yang mengatakan, yaitu antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim. Ada yang mengatakan antara Zamzam dengan Hijr. Yang jelas Rasulullah SAW di situ. Ada lagi yang mengatakan Rasulullah SAW malam itu awalnya tidur di Ummu Hani, di rumah Ummu Hani. Rumah Ummu Hani, seorang sahabat perempuan. Ya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani bahwa Rasulullah SAW tidur di rumahnya Ummu Hani. Nah, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar sekalian rahimahullah mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Kata beliau, awalnya beliau tidur di rumah siapa? Ummu Hani. Kemudian setelah itu terbuka atap rumah Ummu Hani, kemudian turun malaikat. Kemudian mengangkat beliau dalam keadaan tidur dan dibawa ke Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram itu beliau masih tertidur. Masih tertidur. Dan diletakkan di Hatim tadi. Hatim tadi ada tiga makna. Bisa Hijr, bisa antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, bisa antara Zamzam dengan Hijr. Ya. Kemudian setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Baitul Maqdis. Taib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada malaikat yang mendatangi aku. Faqadda maksudnya di sini adalah al-qat'u tulan kasyaq, yaitu malaikat yang mendatangiku sangat tinggi. Sangat tinggi. Kemudian di sini disebutkan, lalu aku mendengar fasyaqqa ma baina hadhihi ila hadhi. Di sini disebutkan, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Faqultu lil Jarut wa huwa ila jambi ma ya'ni bihi. Aku bertanya kepada Jarut. Jarut ini juga saya tidak tahu siapa, apakah malaikat dan yang berada di sampingku. Kemudian aku berkata, "Ma ya'ni bihi?" Apa yang ia maksudkan? Ia berkata, min thughrati nahrihi ila syi'ratihi. Artinya, dari panggal tenggorokannya sampai ke bagian dadanya. Pangkal tenggorokannya sampai ke bagian dadanya. Maksudnya adalah dibelah. Dari pangkal tenggorokannya sampai ke bagian dadanya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan aku mendengarnya ia berkata dari bagian dadanya hingga pusarnya. Nah, ini mungkin riwayat lain, dari bagian dadanya hingga pusarnya. Ada yang mengatakan dari pangkal lehernya tenggorokan sampai ke dada, ada yang mengatakan dari dada sampai pusar. Al-muhim fastakhraja qalbi. Kemudian ia pun mengeluarkan hatiku. Thumma utitu bistast. Lalu kemudian dibawakan kepadaku bejana min zahab, emas, mamluatin imanan, yang berisi iman. Tost, yaitu di sini adalah bejana diterjemahkannya. Tost tersebut adalah ina'un ma'ruf wa huwa mu'annathah. Dia adalah bejana yang dikenal, yang sudah ma'ruf, dan dia kata dari kata mu'annath, yaitu female katanya, yaitu mu'annath. Dan kalau di zaman sekarang, tost itu adalah seperti ini. Saya ingin berikan gambarnya. Ini salah satu bentuk dari tost, ya. Nah. Sebentar. Ini tost namanya. Mangkok yang terbuat dari kuningan. Ya, ini namanya tost. Apa bahasa kita? Hah? Baskom keganalan. Mangkok. Ya. Ini namanya tost. Kemudian diberikan kepadaku tost. tost, yaitu bejana. Di sini sudah kita jelaskan, min zahab, dari emas. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan kenapa disebut dari emas. Ini kita pelan-pelan ya, para ikhwah. Saya tidak ingin kita terlewat begitu saja. Kenapa dikhususkan dengan emas? Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan, khussa dzahab likaunihi aghla anwa'il awani al-hissiyah wa asfaha. Dikhususkan emas karena dia adalah bejana-bejana yang paling mahal dari segala macam jenis bejana yang ada dan paling murni. Jadi emas itu tidak ada campuran kecuali emas. Ya, paling murni. Wa li anna fihi khawasun laysat li ghairihi. Karena di dalamnya terdapat kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh selain emas. Wa yadhharu laha huna munasabat. Dan di sini terlihat beberapa hal yang patut kita cermati. Minha annahu min awanil jannah. Bahwa terbuat dari emas karena dia adalah bejana-bejana surga. Wa minha annahu la ta'kuluhun nar. Dan juga tidak dibakar oleh api. Walat turab. Dan tidak dibakar oleh pasir. Wala yalhaquhu sada. Dan dia tidak akan terkena as-sada itu adalah buram. Jadi tetap warnanya seperti itu. Wa minha annahu athqalu al-jawahir fanasaba thiqal al-wahyi. Dan di antaranya juga adalah bahwa dia adalah perhiasan-perhiasan yang paling berat dari seluruh perhiasan. Ini cocok dengan wahyu yang berat yang akan diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa hal yang penting kenapa dikhususkan emas. Ya, saya yakin antum tadi sedikit yang nulis. Saya ulangi ya. Kenapa dikhususkan emas? Karena emas adalah perhiasan yang paling berharga dan paling murni. Yang kedua, emas adalah bejana-bejana surga. Yang ketiga, emas tidak dimakan atau dibakar oleh api. Yang keempat, juga tidak dimasuki oleh pasir. Emas tidak masuk ke dalamnya pasir. Yang kelima, warnanya tidak kubas. Apa bahasa kubasnya? Pudar. Warnanya tidak pudar. Yang keberapa lagi? Yang kelima, yang keenam, dia adalah perhiasan yang paling berat. Berarti sesuai dengan beratnya wahyu yang didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibn Hajar juga menjelaskan kenapa yang dibawa oleh malaikat ini tost, yaitu bejana. Namanya dalam bahasa Arab tost, to sin ta, tost. Li kaunihi ashharu alatil ghusli urfan. Karena dia adalah alat yang paling masyhur untuk membasuh sesuatu. Bejana yang paling masyhur untuk membasuh sesuatu. Baik. Di sini disebutkan ia pun mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman. Apa yang dimaksud bejana emas yang berisi iman? azan. Oh iya, silakan. Nah. Ya, saya ulangi, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Dari tadi bagian sini hingga bagian sini, ada yang mengatakan dari pangkal leher sampai dada, ada yang mengatakan dari dada sampai pusar. Baik. Aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku. Ini masih saya belum faham. Aku bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya yang bertanya. Jarud saya belum paham. Kalau ada yang tahu ilmunya, mohon beritahu ke saya. Bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku, apakah dia malaikat ataukah bukan? Allahu a'lam. Ya. Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Ia berkata, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya. Dan aku mendengarnya, ia berkata, dari bagian dadanya hingga pusarnya. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku. Kemudian dibawakan bejana emas. Ya, bejana sudah kita bahas, ya, tost namanya. Emas, kenapa dari emas? Sudah kita juga bahas beberapa poin. Diambilkan dari penjelasan Al-Hafidh Ibn Hajar. Yang berisi iman. Kata-kata yang berisi, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maksudnya di sini adalah bahwa tos tadi, cawan tadi, diisi di dalamnya kesempurnaan iman. Diisi di dalamnya kesempurnaan iman. Dan ini bisa dengan bahasa kiasan atau memang secara maknanya seperti itu. Artinya, cawannya itu terisi keimanan, bisa bahasanya bahasa kiasan, karena iman kan abstrak. Atau bisa memang bisa dilihat dengan kasat mata. Ini yang dimaksud dengan terisi keimanan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan, maka hatiku pun dicucinya. Hatiku pun dicucinya. Dalam riwayat Imam Muslim, thumma ghasalahu min ma'i zamzam. Kemudian malaikat menyucinya dengan air zamzam. Ini hadis riwayat Muslim, tambahan itu. Catat itu, bahwa hatiku pun dicucinya. Tidak disebutkan dengan dicuci dengan apa. Nah, ada tambahan riwayat, dicuci dengan air zam-zam. Hadis riwayat Imam Muslim. Dicuci dengan air zam-zam. Kemudian dijahit. Nah, ini para ikhwan. Ya. Kemudian dijahit. Dan dikembalikan pada tempatnya semula. Di sini pelajaran menarik. Dalam riwayat Bukhari, perhatikan. Kata-kata dijahit. Fahasha bihi sadruhu. Wala ghadiduhu sallallahu alaihi wasallam ay uruq halqihi. Artinya, kemudian dijahit dadanya. Ya, dijahit dadanya. Dan juga urat-urat lehernya dijahit. Dijahit dadanya dan urat-urat lehernya. Di situ ada tambahan, ya. Ini siapa mobil siapa itu? Dijahit dadanya dan urat-urat lehernya. Taib. Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan perkataan yang begitu menarik. Dan ini menambah keimanan kita. Lihat kataan beliau. Dan di sini antum catat itu. Perkataan beliau nanti maknanya dicatat. Nanti, ana cerita dulu. Ya. Waqad ishtamalat hadhihi al-qissah min khawariqil 'adah. Kisah ini, yaitu kisah pembelahan dada, kemudian dikeluarkan hati, dibasuh, kemudian setelah itu dikembalikan lagi, kemudian dijahit lagi. Ini kisah mencakup hal-hal yang di luar kebiasaan. Alama yudhishu sami'ahu, yang bisa membuat takjub orang yang mendengarnya. Fadlan amman syahadahu, apalagi yang melihatnya. Faqad jarratil adah, telah tetap kebiasaan. Bi anna man syuqqa batnuhu, siapa saja yang dibelah perutnya. Wa ukhrija qalbuhu, yamutu la mahala, kemudian dikeluarkan hatinya atau jantungnya, maka pasti meninggal saat itu, tidak ada kemungkinan lain. Wa ma'a dzalik falam yu'assir fihi dzalika dhararan, tetapi kejadian yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun demikian tidak memberikan pengaruh sama sekali bahaya, wala waj'an ataupun rasa sakit. Fadlan an ghairi dhalik, apalagi rasa-rasa lainnya. Apa yang antum harus catat? Yang dicatat adalah kata-kata dijahit. Dijahit menunjukkan mukjizat, sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Dijahit menunjukkan mukjizat. Karena manusia ketika dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, kemudian pasti akan mati, tidak ada kemungkinan lain. Tetapi ini tidak terdapat sama sekali rasa sakit, rasa berat, bahaya. Ini menunjukkan mukjizat. Jadi yang antum catat, kata-kata dijahit menunjukkan kepada mukjizat. Itu sesuatu yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dan dari sisi mana menambah keimanannya? Karena ketika seseorang dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, pasti mati. Secara hukum kebiasaan pasti mati. Ternyata ini tidak mati, tidak bahaya, dan tidak mendatangkan rasa sakit. Dan di sini menunjukkan kekuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, paham sampai sini para ikhwah? Kita lanjutkan. Thumma utitu bidabbah, kemudian aku dibawakan seekor hewan. Dunal bagal wa fauqal himari abyadha, seekor hewan tunggangan. Dabbah, hewan tunggangan, berwarna putih yang lebih kecil dari bigal. Ya, bighal, peranakan antara kuda dan keledai. Ya. Kalau kita ingin lihat, bighal itu bentuknya seperti ini. Mana yang bungas bighalnya nih? Nah ini dia. Ulun cari yang putih. Ya. Bungasla. Ulun pernah ke Malang. Diperlihatkan kuda. Ada kuda Arab, ada kuda Eropa, ada kuda Indonesia. Jauh bedanya bungasnya. Nah, cukup. Ini namanya bagal atau diterjemahkan bigal. Ini peranakan antara kuda dan keledai. Keledainya terlihat dari apa, telinganya. Keledainya terlihat dari telinganya. Lebih kecil dari bigal, peranakan antara kuda dan keledai, dan lebih besar dari keledai. Ya, lebih besar dari keledai. Mun kada tahu keledai keliwaran tok. Taib. Para ikhwan yang dirahmati Allah, faqala lahul Jarud. Jarud berkata kepadanya, "Huwal Buraq." Itu adalah al-Buraq. Buraq, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, "Summiyal Buraq li'annahu mushtaqqun minal Bariq." Dinamakan Buraq, Buraq karena diambil dari kata Bariq. Bariq artinya cerah. Ya, bersinar. Faqad ja'a law fi launihi annahu abyad. Bahwa telah ada riwayat bahwa warnanya putih. Ini sebab pertama kenapa hewannya dinamakan buraq dengan buraq. Ya, buraq. Karena diambil dari kata-kata bariq. Bariq artinya mencoronong. Lah, anjir. Mencilang. Umalawasnya kedemuan juga mencilang tuh. 35 tahun kadang mencilang. Mencilang ya, bersinar karena dia warnanya putih. Au minal barqi li'annahu wasafahu bisur'atis sayr. Atau bisa dinamakan buraq. Kenapa dinamakan buraq? Karena diambil dari kata-kata al-barq. Al-barq artinya adalah karena sifatnya terbangnya cepat. Terbangnya cepat. Al-barq. Ya. Sebagaimana mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti berjalan di atas shirat kal-barq. Seperti kilat. Ya. Anda lihat kalau ada halilintar, guntur, petir, nah itu barq namanya. Cepat. Ya. Ini sebab yang kedua, kenapa buraq dinamakan buraq? Au min qawlihim syatun barqa idza kana khilalu sufiha al-abyad taqatun sud. Atau sebab yang ketiga, yaitu disebut kambing barqa, kambing disebut barqa kalau seandainya bulu dari kambing tersebut putih, ya, kemudian ada garis-garis hitamnya, putih, garis-garis hitamnya diambil dari kata-kata kambing barqa. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tiga sebab kenapa disebut dengan buraq. Ya, sebab yang pertama diambil dari kata apa tadi? Bariq, menceronong. Sebab yang kedua diambil dari kata-kata apa? Barq, yang artinya terbang yang cepat. Sebab yang ketiga diambil dari kata-kata apa? Barqa, yaitu kambing yang bulunya berwarna putih dan ada hitam-hitamnya. Atau kebalikannya, hitam berwarna hitam ada putih-putihnya. Taib. Ya, qala lahul Jarud, huwal buraq. Ya Aba Hamzah. Dia adalah buraq wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sepertinya Al-Jarud ini adalah perawi hadis. Al-Jarud adalah perawi hadis. Siapa Jarud Ustaz? Perawi Anas bin Malik. Al-Taib. Perawinya Anas bin Malik. Ya, perawi Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Jadi terjadi percakapan antara Anas bin Malik dengan Al-Jarud. Baik. Kita lanjut pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Al-Jarud, itu adalah buraq wahai Abu Hamzah. Abu Hamzah Anas bin Malik. Qala Anas, na'am. Anas berkata iya. yadha'u khatwatu qatwahu 'inda aqsa tarfihi. Ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya. Apa yang antum paham? Ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya. Ini hadis-hadis seperti ini tidak bisa kita pahami kecuali dengan perkataan para ulama ya. Maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yadha'u rijlahu 'inda muntaha ma yara basaruhu. Dia meletakkan kakinya dan saking besarnya buruk itu ya, dia meletakkan kakinya ke di penghujung pandangan matanya, saking tingginya si buruk ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan ia meletakkan kakinya di penghujung pandangan matanya. Inda muntaha ma yara basaruhu. Taib, kita lanjutkan. Wa kana musrajan mulajjama. Kemudian musrajan murajjam mulajjama. Musrajan artinya tertambat. Mulajjaman ada tali yang mengekangnya. Disebutkan di dalam lisanul Arab, hablun aw asan tudkhilu fi famid dabbah, yaitu ada tali ataupun kayu yang dimasukkan ke dalam mulut hewan tadi. Watulzafu ila qafah, kemudian ditarik ke lehernya, tali kekang. Musrajan mulajjama, jadi ada tali kekangnya. Kemudian selanjutnya, falamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarkabahu istas'aba alaih. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menaikinya, maka beliau merasa sulit untuk menaikinya. Faqala lahu Jibril alaihi salam, Abi Muhammadin taf'alu hadza. Artinya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menaiki buruk tersebut agak rewel, susah untuk dinaiki. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada buruk, apakah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau melakukan ini? Fama raqibaka ahadun 'ala Allahi akrama 'ala Allahi minhu. Tidak pernah ada seorang pun yang menaikimu wahai buruk yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini menunjukkan bahwa an fihi dalalah ala anna al-buraq kana mu'addan li rukubil anbiya. Buraq disediakan untuk hewan tunggangannya para nabi. Khilafan lima nafa dzalik. Ini adalah menyelisihi bagi siapa yang menafikan akan hal tersebut. Karena ada riwayat wa kanat tusakharu lil anbiya qablahu. Buraq disediakan, dijinakkan untuk nabi-nabi sebelumnya. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, farabattuhu ail buraq bihalqah allati yarbitu biha al-anbiya. Aku ikat buraq tersebut di tambatan yang para nabi mengikatnya di situ. Yang para nabi mengikatnya di situ. Disebutkan oleh Imam As-Suhaili dalam kitab Ar-Raudul Unuf, kenapa buruk merasa tidak mau dinaiki oleh Rasulullah? Jadi rewel dinaiki oleh Rasulullah SAW. Disebutkan innama istas'aba 'alaihi li bu'di ahdil buraq bi ruqubil anbiya qablahu wa tuli fatrah baina Isa alaihi salam wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buraq merasa rewel dinaiki karena saking lamanya tidak dinaiki oleh para nabi. Ini menunjukkan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat jauh. Ya, sangat jauh. Tentunya riwayat ini ada masalah, karena kita katakan tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj hanya sekali. Tapi tidak ada masalah yang namanya buruk dinaiki oleh para nabi. Ya. Adapun kejadian Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya cuma sekali. Baik, kita lanjutkan. Farfadha 'araqan. Kemudian setelah itu buruk pun diam. Ya, diam, tidak bergerak karena diberitahu oleh Jibril alaihi salam. Faraqibtuhu, lalu aku pun menaikinya. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku mendatangi Baitul Maqdis. Saya pernah menjelaskan Baitul Maqdis adalah masjid yang ada di dalam kawasan Al-Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis adalah masjid yang ada di dalam kawasan Masjidil Aqsa. Saya pernah membahas di masjid ini cahaya dari Masjidil Aqsa, negeri para nabi. Di sini perhatikan, luasnya 1,8 hektar. Masjidil Aqsa. Di arah kiblat, anggap ini kiblat. Di arah kiblat ada Baitul Maqdis. Disebut dengan Masjid Lama. Ya, Baitul Maqdis. Kemudian di Baitul Maqdis ini ada juga Masjid Al-Nurauniyah, kalau tidak salah, lupa saya namanya. Ini dulunya di zaman perang salib, kaum muslimin kalah, masjid ini dijadikan oleh kaum Nasrani sebagai kandang babi. Lalu setelah itu kaum muslimin menang lagi, kemudian dibersihkan semua babi-babi yang ada, kemudian menjadi masjid lagi sekarang. Di sini ada dinding ratapan. Di sini ada penambatan burak. Jadi ada hubungan antara agama Yahudi dengan Islam. Dari sisi dinding ratapan ini sebenarnya adalah penambatan burak. Makanya saya sebut negeri para nabi. Ya. Di sini orang-orang Yahudi esok ya meratap di dinding ratapan. Di sini ada Qubbatus Sakhrah. Kubah batu yang kubahnya berwarna kuning. Kubah kuning orang menyebutnya. Ini sebenarnya bukan masjid, bukan Baitul Maqdis. Konon riwayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dari sholat di sini 2 rakaat, kemudian ke sini, kemudian ke Sidratul Muntaha. Jadi nah ini Masjidil Aqsa nih. 1,8. Yang mengelilingi Masjidil Aqsa ini disebut dengan Kota Lama. Ya, Al-Baldah Al-Qadimah bahasa Arabnya, Kota Lama. Nah. Ustaz, Al-Quds di mana? Al-Quds itu ya ini. Ini apa? Ini. Kota Lama itu disebut dengan Quds. Ya. Nah, ini orang Palestina tidak boleh masuk ke dalam sini. Orang Yordania tidak boleh masuk ke dalam sini. Yang boleh masuk ke dalam kota lama ini hanya turis. Dan orang-orang yang memegang KTP Arab Israel. KTP Arab Israel. Orang-orang yang memegang KTP Arab Israel ini paspornya paspor Yordania. Mereka mengatakan kita malah disuruh untuk membuat paspor Israel. Tetapi kalau saya buat paspor Israel, saya tidak bisa haji, tidak bisa umroh. Karena tidak boleh ke Arab Saudi. Tetapi kalau punya paspor Israel, maka mudah ke Amerika tanpa harus pakai visa. Pilih mana? Ya, maka mereka akhirnya punya inisiatif dan juga sebagian fatwa syekh ulama-ulama kontemporer, siapa yang memiliki paspor negeri kafir, maka dikhawatirkan dia loyal kepada negeri tersebut. Akhirnya menjual keimanannya. Makanya mereka tetap paspornya paspor negara Yordania, negara Islam. Kemudian hanya mereka milik KTP Arab Israel. Inilah orang-orang yang boleh masuk. Ya. Nah, itu sekitar tentang Masjidil Baitul Maqdis. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan hikmah. Ini perlu dicatat ya. Kenapa yang dijadikan Isra dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis? Kenapa Baitul Maqdis? Beliau mengatakan, "Wal hikmatu fil Isra ila Baitil Maqdis hatta yajma'a sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailah baina ruqyatil qiblatain." Bahwa hikmah kenapa ke Baitul Maqdis karena sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengumpulkan melihat dua kiblat, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ada pengalaman pada waktu lihat gambar ya dan dengar cerita saya. Itu Masjidil Aqsa. Lihat Masjidil Aqsa gambarnya. Itu ada pintu-pintunya. Nah, di orang-orang Yahudi yang bersenjata lengkap, mereka jaga di luar pintu Masjidil Aqsa. Di luar pintu Masjidil Aqsa. Nah, ini sini. Saya ingat sekali di sini ada pintu ya. Dan di sini ada pintu. Di sini ada pintu. Di sini juga ada pintu. Ini jaga lengkap oleh orang-orang Yahudi. Jadi mereka punya peraturan sesuai dengan perjanjian Oslo. Mereka punya peraturan bahwa yang boleh masuk di sini adalah kaum muslimin. Turis kaum muslimin. Adapun kaum Yahudi Nasrani, maka hanya boleh dari jam 8 sampai jam 10 pagi. 8 pagi sampai jam 10 pagi. Cuma 2 jam mereka boleh masuk. Masuknya dari mana? Dari sini. Nanti ke dinding ratapan dulu baru nanti masuk ke mana? Baitul Maqdis. Itu pun mereka tidak tenang karena di dalamnya kan banyak kaum muslimin. Takut dibunuhin oleh kaum muslimin. Ya. Ya. Dan kadang-kadang di Baitul Maqdis di dalam sini banyak kori-kori terkenal, kori-kori bagus. Saya punya videonya. Kori-kori bagus. Sengaja mereka membacakan ayat Al-Qur'an tersebut agar orang-orang kafir takut dikiranya mau demo. Padahal baca Qur'an. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau seandainya ada orang selain Islam masuk pada jam selain ini, dilarang oleh mereka. Kejadian sama saya beberapa kali. Ya, waktu itu saya jalan dari sini, dari hotel ke sini, saya ikut rombongan bertepatan saja, bukan ikut, bertepatan rombongan dari Sri Lanka yang berkulit putih tua. Ya, gitu. Saya ikut dari belakang gitu. Habis itu periksa masuk. Pas saya terakhir stop. Where do you come from? Saya bilang dari Indonesia. Habis itu dia lihat saya. Indonesia? Iya, Indonesia. Habis itu kemana-mana harus bawa paspor ya. Alhamdulillah tidak, waktu itu tidak dilihat paspornya. Baru diperbolehkan masuk. Intinya mereka tidak membolehkan orang selain turis muslim untuk masuk kecuali jam ini. Jadi sebenarnya mereka itu jaga untuk kita. Secara tidak langsung sebenarnya jaga untuk kita. Kemudian pernah kejadian, saya di sini, ya di sini. Nah, di sini ada pasar-pasar nih, pasar macam-macam. Ada orang jualan salib, ada orang jualan ini macam-macam. Ya, karena kan agamanya gabung di situ. Ada Islam, ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama Armenia. Itu beda lagi itu. Ya. Nah, sesudah makan di sini, saya mau masuk. Dicegat lagi. Ya, dicegat lagi oleh dia. Just Muslim katanya. Saya bilang, "Eh, Muslim. Saya Muslim," saya bilang. Dia lihat saya. Habis itu dibiarkan masuk, ya. Dibiarkan masuk. Dan alhamdulillah juga sampai ke melihat dinding ratapan bagaimana mereka begitu-begitu ya. Ada. Ya. Nah, para ikhwah, hikmah tadi kenapa Rasulullah SAW dibawa ke Masjidil Aqsa? Karena agar beliau melihat dua kiblat langsung, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Hikmah yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kenapa yang dijadikan tujuan adalah Baitul Maqdis ataupun Masjidil Haram? Li'anna Baitul Maqdisi kana hijrata ghalibil anbiya. Karena Baitul Maqdis adalah tempat hijrahnya kebanyakan para nabi sebelum beliau. Karena Baitul Maqdis tempat hijrahnya para nabi sebelum beliau. Fahasallahu ar-rahil ilaihi liyajma'a baina ashtatil fadaili. Maka terjadilah perjalanan ke situ agar mengumpulkan karunia-karunia atau kemuliaan-kemuliaan yang banyak. Sebab yang ketiga, li'annahu mahallul mahsyar. Karena Masjidil Aqsa yang ada di dalamnya Baitul Maqdis itu tempat padang mahsyar nantinya. Ya. Wa ghalibu mattafaqa lahu fi tilkal lailah yunasibul ahwal al-ukhrawiyyah. Dan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW setelah itu, yang beliau lihat adalah perkara-perkara, keadaan-keadaan yang terjadi pada akhirat. Nah, makanya dibawa ke Baitul Maqdis. Fakana al-mi'raju minhu alyaqu bidzalik. Maka mi'raj dari Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu lebih cocok. Ya. Jadi setelah Isra, kemudian mi'rajnya lebih cocok dari Baitul Maqdis. Karena setelah itu beliau melihat kejadian-kejadian tentang akhirat. Sebab yang keempat, littafa'ul bihusuli anwa'it taqdis lahu hissan wa ma'na. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, agar lebih optimis. Kenapa disebut, kenapa yang dipilih adalah Baitul Maqdis? Maqdis dari kata-kata suci, rumah suci. Ya, rumah suci. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih optimis untuk mendapatkan bermacam kesucian baik secara maknawi ataupun secara lahiriah. Nah, ini disebut dengan hikmah-hikmah yang disebut oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Baik. Kita lanjutkan. Farabattuhu bil halqa allati yarbitu biha al-anbiya. Lalu aku pun menambatkan burak di tempat tambatan yang para nabi menambatkan buruknya di situ. Tsumma dakhaltul masjid. Lalu aku pun sholat masuk ke dalam masjid. Masjid di sini maksudnya masjid apa? Baitul Maqdis, ya. Adapun Masjidil Aqsa itu apa? Kawasan. Ingat selalu itu. Masjidil Aqsa itu adalah kawasan, ya. Fa shallaitu fihi raka'atain. Aku sholat di dalamnya 2 rakaat. Tsumma kharajtu. Kemudian aku pun keluar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, walhamdulillah bifadlihi awalan wa akhiran. Segala puji hanya milik Allah. Dengan karunia-Nya saya pernah ke sana. Mudah-mudahan tahun depan juga bisa ke sana lagi. Pernah ke sana dan keadaan Baitul Maqdis, Baitul Maqdis saya bercerita, itu seperti masjid lama. Masjid lama. Ada yang bertanya dari jamaah yang saya bawa, kenapa Ustadz tidak diperbaiki masjidnya? Tidak seperti Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Maka jawabannya adalah, kalau masjid Baitul Maqdis itu diperbaiki, kiamat. Karena berarti kaum muslimin menang. Kaum muslimin menguasai daerah Palestina, Al-Quds. Ini para ikhwah. Jadi, dan itu janji Allah. Dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Bahwa termasuk tanda kiamat adalah ketika Baitul Maqdis menjadi mega. Menjadi mega. Berarti kaum muslimin menang dan menguasai Palestina. Baik, sudah jam 8 lewat. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti, ini kan ceritanya gini. Dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Nah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis itu ada hal-hal yang disaksikan oleh Rasulullah. Hal-hal yang disaksikan oleh Rasulullah. Nah, nanti dari Baitul Maqdis Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu juga ada hal-hal yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mohon bersabar karena kita ingin lebih mantap, lebih dalam ilmunya. Mudah-mudahan ya, itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dan disiapkan bejana dari emas yang berisi iman. Pertanyaannya, padahal kita kaum lelaki diharamkan memakai emas. Maka tadi sudah saya sebutkan, ya, hikmah-hikmahnya. Apa hikmahnya tadi? Siapa masih ingat? Hikmah kenapa disebutkan dengan emas? Karena emas perhiasan yang paling mahal. Yang kedua, karena itu dari surga. Yang ketiga, tidak dibakar oleh api. Tidak dimasuki pasir. Yang kelima, tidak pudar warnanya. Ya. Adapun kalau dikatakan kenapa padahal kan kaum laki-laki diharamkan memakai emas, maka jawabannya Rasulullah SAW tidak sedang memakai. Hati atau jantung beliau yang dibasuh di situ dengan air zam-zam, dan itu menunjukkan pemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong penjelasannya, siapa saja di dalam silsilah keluarga yang boleh melihat aurat kita atau yang boleh bersentuhan fisik? Kalau yang bertanya ini adalah perempuan, maka jawabannya ada pada surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala yubdina zinatahunna." Maka janganlah para perempuan memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak padanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dadanya, yaitu memanjangkan jilbabnya. wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasannya illa, kecuali libu'ulatihinna, kepada suami mereka. Ini mahram bagi perempuan, ya, kalau yang bertanya tadi perempuan, suami mereka. Au abaihinna, atau ayah mereka. Berarti pokok keturunan. Bapak tulisnya sudah ke sana masalahnya. Pokok keturunan. Ya, ayah mereka. Au abai bu'ulatihinna, atau ayah suami mereka. Ini berarti adalah mahram disebabkan karena pernikahan. Karena mahram itu ada dua sebab. Karena pertalian darah dan karena pernikahan. Pertalian darah tadi yang pertama adalah bapaknya. Kita lanjutkan ayatnya. Au abna'ihinna, atau anak laki-laki mereka. Ini karena apa? Pertalian darah. Au abna'i bu'ulatihinna, atau anak laki-laki suami mereka, anak tiri. Ini apa? Karena pernikahan. Ya. Ya, pernikahan. Tadi mertua laki-laki, kemudian yang kedua anak tiri laki-laki. Baik. Au ikhwanihin, atau saudara laki-laki perempuan tersebut. Ini apa? Pertalian darah. Au bani ikhwanihin, atau anak dari saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Keponakan. Ini apa? Pertalian darah. Au bani ikhwanihin, atau anak bani akhwatin, anak laki-laki dari saudari-saudari. Ini keponakan juga, tapi dari saudari-saudarinya. Au nisaihinna, au ma malakat aymanuhunna, au ittabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Itu. Kalau saya ingin ulangi, mahram perempuan itu adalah satu suami. Ini kita berbicara dulu berdasarkan pernikahan suami, kemudian menantu laki-laki, kemudian mertua laki-laki, kemudian anak tiri laki-laki, kemudian bapak tiri, lima berdasarkan pernikahan. Adapun berdasarkan pertalian darah, mahram bagi perempuan dari pokok keturunan bapak, kakek, terus ke atas. Satu. Yang kedua, dari cabang keturunan anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit, cecek, ke bawah ya, ke bawah. Ini turun. Kemudian dari saudara ataupun ranting keturunan berdasarkan pertalian darah saudara laki-laki atau saudara sebapak atau saudara seibu, tiga sudah. Yang keempat, paman. Paman yaitu yang disebut dengan am bahasa Arabnya, yang dia adalah saudaranya bapak. Empat. Yang kelima, paman juga yang disebut dengan khal, yang dia adalah saudaranya ibu, khal namanya. Lima. Kemudian keponakan. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Kemudian yang ketujuh, keponakan laki-laki dari saudari perempuan. Nah, ini tujuh di mahram perempuan berdasarkan apa? Pertalian darah. Begitu cara memahaminya. Kalau seandainya untuk laki-laki, maka dilihat dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa yaitu pada ayat 23. Jadi laki-laki mahramnya siapa dari perempuan? Kalau tadi kan perempuan mahramnya siapa dari laki-laki? Ini laki-laki mahramnya siapa dari perempuan? Allah berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian. Ibu kandung. Ya. Wa banatukum, dan anak perempuan. Wa akhawatukum, dan saudari perempuan. Wa ammatukum, dan bibi kalian dari saudari bapak. Wa khalatukum, dan bibi kalian dari saudari ibu. Wa banatul akhi, dan keponakan-keponakan kalian. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Jadi saya punya saudara Muhammad Nur. Muhammad Nur menikah punya anak perempuan, itu mahram saya. Wa banatul ukhti, dan anak perempuan, anak-anak perempuan dari saudari, itu keponakan juga. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian sepesusuan. Wa ummahatun nisa'ikum, dan ibu istri kalian, mertua perempuan. Mertua perempuan. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak istri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari istri yang telah kalian campuri. Anak istri berarti anak tiri. Anak tiri perempuan. Berondong nikah dengan janda punya anak perempuan. Ya, nikah dengan janda punya anak perempuan. Nah, itu dia. Ya, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di rumah Ummu Hani? Nah, ini saya harus baca sejarahnya. Allahu a'lam, enggak tahu. Nanti kita bahas. Bagaimana menasihati suami yang tidak mau menginap di rumah ibu saya? Tidak ada kewajiban bagi suami untuk menginap di rumah ibu istri. Mertua, tidak ada kewajiban. Tetapi sang suami wajib menjaga perasaan istrinya dan menjaga hubungan di antara mertua dan menantu. Nah, maka pada saat itu mungkin suami mempunyai alasan-alasan. Jika alasannya syar'i, maka dibenarkan. Misalkan di sana banyak saudari-saudari perempuan istri. Ipar-iparnya susah untuk bergerak. Dan iparnya apalagi belum mengenal dakwah sunnah atau dakwah salaf ini. Sehingga membuka aurat seenaknya. Ini alasan syar'i. Atau di dalam rumah ibu itu ada praktek-praktek kesyirikan. Ini alasan syar'i. Akan tetapi kalau seandainya hanya alasan duniawi dengan segala macam problematikanya, maka pada saat itu saling tenggang rasa antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Apakah perintah sholat terjadi saat Isra Mi'raj? Iya. Perintah sholat terjadi saat Isra Mi'raj. Lalu sebelum Isra Mi'raj bagaimana sholat Nabi? Maka sholat yang diperintahkan adalah 5 kali sholat wajib. Adapun sholat sebelumnya sudah ada. Sholat salah satu syariat yang disepakati oleh seluruh para nabi. Nabi Ismail ada sholatnya. Nabi Ibrahim ada sholat. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyati. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku yang mendirikan sholat. Berarti ada sholatnya. Nah, cuma yang didapati syariatnya oleh Rasulullah tatkala Isra Mi'raj adalah kewajiban sholat 5 waktu. Itu yang baru beliau dapati tatkala Isra dan Mi'raj. Adapun sholat, maka dari mulai semenjak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada syariat sholat. Nah, ada yang lain? Lapar sudah? Gak ada? Ibu? Ya, bagi kawan-kawan ataupun bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mengikuti bersama saya sejarah ini, saya di samping membaca buku fikih Sirah Nabawiyah juga membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Ya, Al-Lu'lu' wal Marjan itu salah satu buku atau kitab sejarah yang masih kontemporer, baru, tetapi banyak mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada. Meskipun kita harus teliti riwayatnya, ya, tetapi kebanyakan beliau menyebutkan ada dasarnya dari kitab ini, dari hadis ini, hadisnya sahih atau tidak. Kemudian juga saya membaca kitab As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah yang ditulis oleh Dr. Akram Dhia Al-Umari. Ini salah seorang yang terkenal dari ahli sejarah. Kemudian juga saya membaca kitab Sahihus Sirah An-Nabawiyah. Jadi siapa yang ingin mengikuti, terutama dari kitab Al-Lu'lu' Al-Maknun, bukan Al-Lu'lu' Al-Marjan, Al-Lu'lu' Al-Maknun. Ya, silahkan diikuti di situ. Jadi apa yang saya sebutkan tadi, Al-Lu'lu' Al-Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun, kalau tidak salah, itu nama kitabnya dan ditulis oleh Musa bin Rashid Al-Azimi. Siapa yang ingin mengikuti, maka silahkan bisa di-download di internet, ya, dan halal itu. Ya. Jadi bisa mengikutinya. Dan itu tambahan-tambahan yang saya sebutkan tadi dari ambil kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Siratin Nabiyil Ma'mun. Nah, jika tidak ada yang bertanya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com